biasa. Aduh duduh, aduh aduh, kek lananku derek wicil. Tata tata gerak cabut, pantes baik cucuk asin. Gening tepayaan, berani ge dikodekan. Aduh, aduh, alah, alah kunaon mani rindu tong dipaksa. Tahan ulah mutah, batan itu rada susah. Aduh, duduh, aduh, aduh, bila dilemah infeksi. Kang, tak menyebutkan atuh kali ya. Naon itu neneng cek teh? Atuh gatel. Cucuk naon? Cucuk asin. Suan teh gatuk naon we? Kan atuh urang sebut. Nya, alaunan ya. Ingat kang? Nya cegelah atuh. Cik atuh dah kudu. Ayah ulah digoda atuh cicing. Kayaknya orang sebut je. Ya. Nah siapa hulu nyeri ah? Jadi tu. Aduh, aduh, iya. Kunaon deui? Manis seueur kana angen. Gening teu payaan, pirani ge dikodekan. Aduh, aduh, alah. Terus dicabut ulah. Mani rindu tong dipaksa. Tahan ulah. Batan kitu rada susah. Aduh duduh, aduh aduh, kek lananku tereh bijil. Tata tata gerak cabut, pantes baik cucuk asin. Ku tak cucuk asin, eh, cucuk asin tiak nyerinaka bina burus. Bina untung acana infeksi. Aduh, aduh, iya. Meni seer kana angan. Gening tepayaan, pirani ge dikodekan. Aduh, aduh, alah. Mani linu tong dipaksa. Tahan ulah itu rada susah. Aduh duduh, aduh aduh, kek lanang tu tereh bijil. Tata tata gerak cabut, pantes baik cucuk asin. Ku tak cucuk asin, nyerinaka bina bina. Untung acan lila lila lila.